بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan kitab Zakat. Dan yang terakhir yang kita bahas dari pembahasan kitab Zakat yaitu bab tentang zakat Bahimatul An'am. Dan telah kita bahas dari awal sampai akhir. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita kitab Zakat bab yang baru yaitu bab في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعادن والركاز. طيب قال حفظه الله تعالى طيب باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. باب tentang pembahasan dari zakat al-hubub yaitu biji-bijian والثمار buah-buahan والعسل madu ma'adin pertambangan warikaz rikaz di sini yaitu barang temuan. Naam. Dan nanti kita akan bahas pada pembahasannya. Qala Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman anfiqu nafkahkanlah min thayyibati ma kasabtum nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik wa mimma akhrajna lakum minal ardh dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ayat ini menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menafkahkan dari sebagian dari hasil usaha kita yang baik-baik dan juga sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Tayyib. Wa qala wa zakah tusamma nafaqah. Dan zakat juga dinamakan dengan nafaqah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina yaqnizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wal ladzina yaqnizuna." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan bahwa zakat juga dinamakan nafkah. Zakat juga dinamakan nafkah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dari emas dan perak itu dengan nafkah. Padahal emas dan perak apabila di sana sudah mencapai nisab, sudah satu haul, maka ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Qala hafidhullahu ta'ala, wa qad istafadat sunnah al-mutahharah bil-amr bi-ikhraj zakah al-hubu' wa-thimar wa bayan mikdariha. Berkata hafidhullahu ta'ala bahwa di sana terdapat dalil-dalil yang banyak, dalil-dalil yang masyhur dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perintah untuk mengeluarkan zakat dari hubub, biji-bijian, wa asimar, buah-buahan, wa bayani miqdariha, dan sudah juga diterangkan tentang penjelasan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Naam. Baik. Wajmal muslimun ala wujubiha fil burri wasy'ir wattamr wazzabib. Ijma' para ulama bahwa kewajiban zakat dari biji-bijian dan buah-buahan yaitu dari al-bur wasy'ir wattamr wazzabib. Naam, ini ijma' yang di sana tidak ada khilaf. Yaitu yang pertama al-bur, gandum, syair, syair juga sejenis dari gandum. Kalau bahasa kitanya yaitu dinamakan seperti cewawut, seperti itu. Wa tamr, kurma, wa zabib. Zabib yaitu kismis. Nah, ini empat yang merupakan ijma para ulama yang tidak ada khilaf bahwa ini ada zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nah, sedangkan dari selain dari empat ini, di sana terdapat khilaf di antara para ulama yang nanti kita akan sebutkan. Baik. Kemudian di sini sebutkan Allahu taala fatajibu az-zakah fil hubub kulliha. Maka kewajiban zakat di semua biji-bijian. Nah, di semua seluruh jenis dari biji-bijian. Kalhintah, kintos jenis dari gandum. Wasyair, syair juga sama sejenis dari gandum. Wal aruz, yaitu padi, karena masuk dalamnya biji-bijian. Wa dukhni, sejenis dari gandum. Wasair al-hubub, dan juga berbagai jenis dari biji-bijian. Nah, sebagaimana dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qala alaihi salatu wasallam, laisa fima tuna khamsati awsaqin min habbin wala tamrin sadaqah. Yani tidak ada zakat yang nisabnya kurang dari biji-bijian dan juga dari buah-buahan kurang dari 5 awsaq. Nanti kita akan sebutkan dari nisab biji-bijian yang kurang dari nisab di sini sebutkan laisa fi maduna khamsati awsaqin, dari biji-bijian dan juga dari kurma itu sedekah yang tidak ada zakatnya, karena nisab dari biji-bijian dari buah-buahan yaitu 5 awsaq. Nah, 5 awsaq nanti kita akan sebutkan berapa itu 5 awsaq itu. Yang kurang dari 5 awsaq dari biji-bijian dan juga dari tamr dari korma itu tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena kurang dari nisab. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqala salatu wassalam fi ma saqatis sama' wal 'uyun wa kana athariyan al-'ushr. Hadis riwayat al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fi ma saqatis sama', yaitu apa-apa yang tanaman yang di sana terdapat zakatnya, yang pengairannya dengan hujan, pengairannya dengan sumber air, pengairannya dengan asarian, yaitu dengan pengisapan air dari tanah, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu al-ushur, 1/10. Nah, hadis rawahu al-Bukhari. Baik. Dalam pembahasan ini yang berkaitan tentang apa saja yang ada zakatnya dari biji-bijian dan juga dari buah-buahan. Nah, karena di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hanya 4 saja, yaitu syair, al-hintah, zabib, wa tamr, dan juga ada yang mengatakan bahwa setiap yang bisa ditakar dan juga setiap yang bisa untuk disimpan, maka di sana ada zakatnya. Baik. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan semua yang dikeluarkan dari bumi ini ada zakatnya. Mereka berikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma akhrajna lakum minal ard." Dan apa-apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kalian. Baik. Dan di sini masail yang berkaitan tentang khilafiyah dan yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari dan juga hadis Muad Ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abi Musa Al-Asy'ari dan juga mengatakan kepada Muad Ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, "La ta'khudha fi shadaqah illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah." Nabi mengatakan kepada dua sahabatnya, yaitu kepada Abi Musa Al-Asy'ari dan juga kepada Muad Ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, "Janganlah kalian ambil dari sedekah, dari zakat, illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah, kecuali dari 4 macam ini." Kemudian Nabi menyebutkan asy-sya'ir wal-himtah waz-zabib wat-tamr. Asy-sya'ir yaitu jenis gandum tadi, wal-himtah juga sama jenis gandum, waz-zabib yaitu kismis, wat-tamr, tamr yaitu kurma. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dua sahabatnya bahwa janganlah kalian mengambil dari zakat dari biji-bijian dan juga dari buah-buahan kecuali 4 ini. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi membatasi bahwa yang ada zakatnya dari biji-bijian dan juga dari buah-buahan itu hanya 4 saja, yaitu asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamr. Naam. Dan ini pendapat dari Al-Imam Al-Sanani dan juga Syaukani dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa di sana terdapat khilaf di antara para ulama, Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, beliau berpendapat bahwa setiap yang bisa ditakar, setiap yang bisa disimpan, itu ada zakatnya. Akan tetapi yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya 4 saja sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan ini pendapat yang rajih wallahu taala alam, yaitu yang ada zakatnya itu syair wal hintah waz zabib wat tamr. Wallahu taala a'lam. Baik. Qala hafidhahullahu taala, "Wa tajibu zakah fi thimar kat tamr waz zabib." Naam. Biji-bijian seperti syair, hintah, kalau buah-buahan seperti kurma dan juga zabib. Zabib yaitu kismis. Wa tajibu zakah fi thimar katamr wa zabib wa nahwihima, dan juga selainnya dari dua tadi, min kulli ma yukalu wa yudakhar, setiap yang bisa untuk ditakar dan juga setiap bisa untuk yang dapat disimpan. Nah, tapi yang raja wallahu taala alam, bahwa hanya 4 saja sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, dan ini Saya ulangi, ini terdapat khilaf di antara para ulama. Tayyib. Wala tajibu zakat illa fi ma yablughu an-nisab. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yarfa'uhu laysa fi ma duna khamsati awsukin shadaqah. Hadits rawahu al-jama'ah. Naam. Tayyib. Berkata hafizahullah ta'ala, wala tajib, dan tidak wajib zakat illa fi ma yablughu nisab, kecuali sudah mencapai nisab. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yarfa'uhu itu yaitu dinisbahkan atau disandarkan ucapan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqah, bahwa yang kurang dari zakat biji-bijian dan juga zakat dari buah-buahan, yang kurang dari 5 ausuk, itu tidak ada zakatnya. Berarti di dalam hadis ini menunjukkan bahwa nisab dari zakat biji-bijian dan buah-buahan yaitu 5 ausuk. Baik, berapa itu 5 ausuk? Di sini sebutkan wal wisq, satu wisq itu situna sa'an bis-sa'in nabawi. Satu wisq itu yaitu 60 sa' dengan sa' nabawi. Alladhi miqdaruhu, yang takarannya yaitu arba'u hafanatin bikaffai ar-rajul al-mu'tadil al-khilqah. Bahwa satu sa' itu 4 hafanat, yaitu takarannya 2 telapak tangan yang digabungkan dengan 2 telapak tangan seorang lelaki yang mu'tadil, yang tidak besar tangannya atau tidak kecil ya, akan tapi yang sedang. Nah, al-mu'tadil al-khilqah, yang sedang. Baik, berarti di sini disebutkan bahwa zakat dari nisab dari zakat biji-bijian yaitu 5 ausuk. Satu wasuk 60 sa'. Berarti 60 sa' dikali 5 totalnya 300 sa'. Nah, dan ini bahwa zakat dari biji-bijian nisabnya itu 300 sa'. Nah, karena satu wisqnya itu 60 sa', berarti 60 dikali 5 totalnya 300 sa'. Nah, sehingga kalau satu sa' sebutkanlah para ulama itu satu sa', misalkan ketika dihitung dari 4 takaran dari 2 telapak tangan yang digabungkan 4 kali diambil 1, 2, 3, 4, ketika diukur itu kurang lebih misalkan 2 kilo 250 gram, maka totalnya semuanya dikalikan 300 berarti 675 kilo. Qala hafidhullahu ta'ala, ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدء الصلاة في الثمر واشتداد الحب في الزرع. ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. Katakan hafidhah Allah Ta'ala, dan disyaratkan dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan ayakunan nisab, yaitu nisabnya tadi memlukan lahu waktu wujubi zakat, yakni sudah berada dalam kepemilikan yang akan membayar zakat saat zakat itu wajib untuk dikeluarkan. Wahuwa buduhu sholah fissamar, yaitu buah-buahan yang sudah layak untuk dipetik. Wa ishtidadul hab fi zar', dan juga biji yang sudah mengeras. Naam. Fayushtaratu li wujubi zakat fil hubub wa thimar syaitan, dan disyaratkan dari kewajiban zakat dari biji-bijian dan buah-buahan dua syarat. Al-awwal, yang pertama, bulughun nisab ala ma sabaqa bayanuh. Pertama yaitu telah mencapai nisab sebagaimana pembahasan tadi kita bahas. Nisabnya yaitu 5 ausuk. Satu wasaknya 60 sa. Naam, 60 sa. Naam. Satu sa-nya yaitu 4 kali takaran dari 2 genggam tangan yang digabungkan. Naam. Dari tangan yang sedang. Dari tangan yang sedang, bukan tangan yang kecil, juga tangan yang begitu besar sekali. Tangan seorang laki yang sedang. Naam. Tayyib. Kemudian syarat yang kedua, ayakuna mamlukan lahu waqtu wujubi zakat. Yaitu mamlukan lahu, sudah berada dalam kepemilikan pada waktu dikeluarkannya zakat. Falau malakan nisab ba'da dzalik, kalau misalkan dia mendapatkan hal itu setelah yakni pembayaran zakat, lan tajib alaihi fihi zakat, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Kama law ishtarahu, seperti dia membeli. Nah, dia membeli dalam keadaan sudah yakni berbentuk biji-bijian yang mengeras. Naam, dan dia baru membelinya, bukan dia yang tanam dari awal. Tapi dia memberinya. Karena yang wajib untuk mengeluarkan zakat yaitu pemiliknya yang pertama, ketika dia panen kemudian sudah mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Sedangkan pembeli di sana tidak dikeluarkan, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Naam. Au akhadahu ujratan bihasadihi, atau dia mengambilnya dengan upah dalam memanen. Nah, dia hanya upah memanen. Ketika dikumpulkan, karena itu bukan miliknya, karena dia hanya mendapatkan upah saja, dan upahnya berbentuk biji-bijian yang cukup banyak. Mungkin di sana tanaman hektaran, 10 hektar atau 20 hektar, sehingga dia mendapatkan dari hasil upah tadi dalam memanen yang cukup banyak. Itu bukan dari pemilik dia, tapi dia hanya upah dalam memanen. Au hasalahu bilqat, atau dia mendapatkan dari biji-bijian dari buah-buahan tadi dengan temuan. Nah, misalkan ada barang yang hilang, satu kontainer dari bur atau syair, hilang punya orang, ketemu di hutan, misalkan luqatah, maka di sana karena itu barang temuan, tidak ada wajib zakat dikeluarkan. Nah, itu bukan hak milik dia. Taib. Qala hafidhahullahu ta'ala, wal qadr al wajib ikhrajuhu fi zakatil hubub wa thimar yakhtalifu bi ikhtilafi wasilatis saqi. Berkata hafidhahullahu ta'ala bahwa al qadr al wajib ikhrajuhu, yani yang dikeluarkan zakatnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan dari zakat biji-bijian dan juga zakat dari buah-buahan, itu berbeda. Perbedaan di sini dari bagaimana cara dia dalam menanamnya, pengairannya seperti apa. Nah, di sini sebutkan yang pertama, faida sukya bila mu'na minas suyul wasuyuh wa ma shuriba bi'uruqihi kalba'l yajibu fihi al-ushur. Naam. Dikatakan hafidhahullah ta'ala bahwa apabila pengairannya bila mu'na, pengairannya di sini tidak membutuhkan biaya pengairan seperti dengan air yang mengalir, sungai, air bekas banjir. Naam. Atau wa ma shuriba bi'uruqil kalba'l, yaitu air pengairannya dengan air serapan. di sana ada air yang mengalir, kemudian air serapan tadi masuk ke kebunnya dia. Ini pengairan seperti ini, pengairan yang tidak membutuhkan biaya dalam pengairan, sehingga kewajiban zakat yang harus dikeluarkan yaitu al-ushur. Al-ushur yaitu 1/10. Naam, 10%. Naam. Tayyib. Lima fi sahih min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fi ma saqatis sama' wal 'uyun aw kana 'athariyan al-ushur. Nabi SAW mengatakan, fima saqatis sama, apabila pengairannya itu dengan hujan, wal uyun ataupun sumber air, au kana azariyan atau dengan cara penyerapan dari bawah, maka zakat yang dikeluarkan yaitu al ushur 1/10, 10%. Wali Muslim an Jabir, dan juga dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, fima saqatis anhar wal ghaib wal ushur, turun hujan ataupun pengairannya dengan sungai, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 1/10. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yajibu fima sukiya bimu'nah minal abar wa ghairiha nisful ushur, apabila pengairannya dengan biaya, mengeluarkan uang, maka zakat yang dikeluarkan adalah nisful ushur, setengah dari 1/10. Berarti setengahnya itu 5%. Liqalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits Ibnu Umar, wa ma suqiya bin nadh nisful ushur, apabila pengairannya dengan cara disiram, nisful ushur, maka zakat yang dikeluarkan yaitu setengah dari 1/10, itu 5%. Hadits rawahu al-Bukhari. Wan nadh yaitu as-saqyu bis-sawani, nadh di sini yaitu pengairan dengan tenaga, dengan tangan manusia atau dengan bantuan binatang. Atau misalkan ada air sumur, kemudian dia mengambil airnya tadi dengan pompa air, yang di mana pompa air tadi membutuhkan biaya dalam pengoperasionalnya, membutuhkan solar, membutuhkan oli. Kemudian dia beli tadi gensetnya ataupun lain sebagainya, itu semuanya butuh biaya. Sehingga apabila sesuatu yang membutuhkan biaya dalam pengairannya, maka zakat yang dikeluarkan yaitu 5%. Wali Muslim an Jabir, wa fi ma suqiya bis saniyah nisful ushur, apa-apa yang diairi dengan tenaga manusia atau tenaga binatang, maka zakatnya yaitu setengah dari 1/10, yaitu 5%. Berarti di sini ada perbedaan dalam mengeluarkan zakat. Dilihat bahwa apabila di sana pengairannya tadi dengan hujan atau dengan mata air atau penyerapan dari tanah, maka zakat yang dikeluarkan yaitu lebih banyak, dikarenakan dia tidak membutuhkan biaya. Dan sedangkan apabila dia membutuhkan biaya, seperti dia mengupah seseorang untuk mengambil air, kemudian memikulnya, kemudian menyiraminya, atau dengan tenaga binatang, ataupun dengan genset, ataupun dengan pompa air, karena itu semuanya membutuhkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan yaitu nisf al-ushur, setengah dari 1/10, yaitu 5%. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita dari pembahasan zakat yang berkaitan tentang biji-bijian dan juga buah-buahan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya.